السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، terakhir kita bahas walhamdulillah tentang sosok Abul Anbiya, bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa beliau lam yakdzib, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali. Itu pun kalau dilihat lebih detail, dia bukan dusta, tetapi tauriyah. Itu terakhir kita bahas. Apa 3 perkara tadi? Pertama, ucapan inni saqim ketika mengajarkan kepada mereka untuk berfikir. Siapa yang menciptakan bulan, bintang, matahari, dan siapa yang mengedarkannya? Nah, kata Ibrahim, inni saqim. Aku enggak mampu memikirkan semua itu. Tetapi sepantasnya kita untuk menyembah, beribadah kepada yang menciptakan semua itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika menghancurkan berhala-berhala, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza, bahkan yang melakukan yang besar ini, fas'aluhu in kanu yamtiqun, tanyakanlah kalau dia mau bicara, kalau dia bisa bicara. Tapi kenyataannya berhala yang enggak bisa bicara. Itu juga ketika mengajarkan. Apa yang ketiga? Ketika ditanya oleh raja yang lalim dan zalim tentang istrinya, dikatakan dia ukhti, saudariku. Kata Ibrahim, na'am, saudariku fil Islam. Itu yang aku maksud. Saudaraku dalam Islam. Karena tidak ada saat itu yang Islam kecuali beliau dengan istrinya. Qala fainahu qadama arda jabbarin wa ma'ahu sarah. Ibrahim alaihi salam mendatangi sebuah negeri yang dikuasai oleh Al-Jabbar, raja yang sombong dan lalim. Wa kanat Sarah ahsanan nas. Ibrahim membawa Sarah, dan Sarah ini di antara wanita yang paling cantik. Faqala laha, maka Ibrahim berkata kepada istrinya, kepada Sarah, inna hadzal jabbar in ya'lam annaki imraati, raja yang sombong ini kalau tahu engkau ini, innaki imraati, kalau engkau adalah istriku, yaghlibuni alayki, niscaya akan mengalahkan aku dan merebut engkau. Fa in sa'alaka, maka kalau raja ini bertanya padamu, atau sa'alaki, wa in sa'alaki fa akhbirihi, kalau dia tanya kepadamu, khabarkan, innaki ukhti, kalau engkau itu adalah saudariku, bukan istriku. Fa innaki ukhti fil Islam, Karena engkau sesungguhnya saudariku dalam Islam. Fa'atahu, maka datanglah ke negeri tersebut. Faqala laqad kadam qadma ardaka imra'atun la yanbaghi an takuna illa lak. Maka para mata-matanya, para tentaranya atau pengawalnya melaporkan kepada rajanya, sesungguhnya telah datang ke negerimu seorang wanita yang tidak pantas kecuali untukmu, karena dianggap paling cantik. Tidak pantas kecuali untukmu, wahai tuan raja. Farsala ilaiha, maka diutuslah pengawal untuk menjemput wanita tersebut yang ternyata adalah istri Ibrahim. Fa'utiya biha, maka didatangkan dia. Faqama Ibrahim ila shalah, sedangkan Ibrahim berdiri untuk salat kepada Allah Ta'ala dan berdoa. Mudah-mudahan istrinya diselamatkan. Falamma dakhalat alaihi lam yatamalak an basata yadahu ilaiha. Ketika sampai wanita tadi di hadapan raja, maka raja tidak bisa menguasai dirinya untuk menjulurkan tangannya ingin menyentuhnya. Faqubidat yaduhu qabdatan syadidah, maka tergenggam tangannya dengan keras. Maka dia berkata, id'inlah an yutriq yadi falakillah an la adurrak. Raja itu tahu bahwa tangannya cacat tadi, tiba-tiba kaku, tergenggam, gak bisa bergerak. Ini pasti karena doanya wanita ini. Maka raja tadi berkata, id'illah, doakanlah kepada Allah agar tanganku sembuh. Kalau tanganku sembuh dengan doamu, aku gak akan menyakitimu. Fafa'alat, maka Sarah istri Ibrahim berdoa kepada Allah. Fa'ada, maka kembali tangannya sembuh normal. Tetapi setelah sembuh, kembali ingin menyentuh wanita tadi, ingin mengganggunya kembali. Maka terjadilah kejadian yang seperti pertama, lebih dahsyat. Dibaca kitabnya. Qala faqubidat yaduhu ashadda minal qabdatil ula. Tergenggam lagi, beku lagi tangannya, lebih dahsyat daripada yang pertama. Faqala laha mithla dhalik, maka berkata lagi seperti tadi, doakanlah kepada Allah agar tanganku ini sembuh kembali. Walakallah, maka silakan untukmu Allah, yang kamu mau beribadah pada Allah, silakan. Alla adurrak, aku enggak akan menyakitimu. Fa fa'alat, maka Sarah berdoa kembali. Fa atlaqat yadahu, maka tangannya sembuh kembali. Wa da'a alladhi ja'a biha. Setelah kedua kali, tiga kali, maka raja memanggil pengawalnya yang memberitakan tentang wanita ini. Sini kamu. Kamu ini bukan bawa manusia. Kamu bawa jin. Ada di situ. Baca dalam kitabmu. Apa kata raja kepada pengawalnya? Faqala lahu wa da'a alladhi ja'a biha, memanggil orang atau pengawal yang membawa wanita tadi. Faqala lahu, dan berkata kepadanya, innaka innama ji'tani bi syaitan. Kamu ini bukan membawa wanita, engkau membawa syaitan. Walam ta'tini bi insan, engkau tidak membawa manusia. akhrijha min ardi. Kata raja tadi, keluarkan orang ini dari negeriku. Diusir dari negerinya. Wa a'taha Hajar. Bahkan diberi hadiah. Seorang budak yang bernama Hajar. Ini sejarahnya. Hajar diberikan kepada Ibrahim dari raja tadi karena kasus ini. Wa akhdama khadiman qala fa aqbalat. Maka berangkatlah beliau. Falamma ra'aha Ibrahim insaraf. Ketika Ibrahim melihat Sarah dalam keadaan sehat walafiat, bahkan dibawakan seorang budak bernama Hajar, maka beliau tentram, berarti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala laha Mahyam. Maka Ibrahim berkata kepada Sarah, Mahyam. Ini gembiralah. Alhamdulillah. Qalat khairan. Karena Mahyam itu mengandung pertanyaan, apa yang terjadi? Kok malah diberi hadiah? Mahyam. Qala khaira, yang terjadi kebaikan. Kaffallah yadal fajir. Allah menahan tangan si fajir ini. Wa akhdama khadiman, dan justru memberikan hadiah kepadaku khadimah ini. Qala Abu Hurairah, fatilka ummukum ya bani ma'as sama. Maka dialah ibu kalian, wahai bani ma'as sama, wahai turunan suku ma. Siapa? Al-Arab. Maka dialah, domirnya kepada Hajar. Domirnya kembali kepada Hajar. Fahiya ummukum, ibu kalian. Karena setelah Ibrahim dengan Sarah sekian lama tidak memiliki anak, Sarah tidak memiliki anak, maka Hajar dimerdekakan dan dinikahi. Hajar memiliki anak Ismail. Ternyata Sarah juga. Hajar memiliki anak, Sarah juga memiliki anak. Namanya Ishak. Oleh karena itu muncul pepatah, laulal ghirah lama hamalatin nisa. Kalau saja bukan karena cemburu, para wanita enggak akan hamil. Kalau saja tidak karena cemburu, para wanita tidak akan hamil. Artinya perempuan cemburu itu wajar, bahkan itu yang menyebabkan mereka hamil. Ketika awal pertama tidak hamil, ketika Hajar dinikahi cemburu Sarah. Apalagi Hajar punya anak, ternyata Sarah pun akhirnya punya anak. Laulal ghirah, kalau bukan karena cemburu, enggak akan punya anak. Ishaq, wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Dan di bawahnya Ya'qub Yusuf. Di bawahnya Yusuf terus dari Bani Israel. Karena Ya'qub nama lainnya Israel. Bani Israel. Sedangkan Ismail turunannya adalah Arab. Jadi kalau ditanya siapakah orang Arab, turunan Ismail alaihi salam. Dan itu makna ucapan siapa? Abu Hurairah. Itu makna ucapan Abu Hurairah yang berkata, wa tilka atau fatilka ummukum ya bani ma'as sama, dan dialah ibu kalian wahai turunan ma'as sama. Ini julukan Arab, dikatakan bani ma'as sama. Kenapa bani ma'as sama? Karena di tengah-tengah Arab mereka tidak punya sumber air kecuali menunggu dari langit, yaitu hujan. Ketika turun hujan di pegunungan-pegunungan batu, ini gunung batu, ada batu-batu yang cekung, maka dia memiliki air yang tertampung di sana. Ini harapan hidup mereka, air yang tertampung di batu-batu tersebut. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang seperti danau kecil. Barakallahu fikum. Ini dari mana? Sumber dari langit. Hujan. Kalau tidak hujan, mereka kehausan. Kecuali keajaiban yang Allah berikan kepada Ismail dan Hajar, yaitu sumur Zam-Zam. Maka saat itulah ada aliran sumur atau air yang namanya air Zam-Zam. Tidak lagi dari ma'as sama, tidak lagi dari langit. Dibendung oleh Hajar. Zam-Zam dibendung, tertahan menjadi satu ubangan, menjadi satu apa, danau kecil lah. Di dalam hadis diriwayatkan, laula, kalau saja Hajar tidak membendungnya, dia akan menjadi sungai yang panjang. Akan menjadi sungai yang panjang. Tapi karena dibendung, tidak menjadi sungai. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Walil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, inna Ibrahim lamma su'ila anha, Ibrahim ketika ditanya tentang istrinya ini, qala hiya ukhti, dia adalah saudariku. Thumma raja'a ilaiha. Kemudian ketika kembali kepada istrinya Sarah, qala la takdhibi hadithi. Wahai Sarah, engkau jangan membatalkan ucapanku. Jangan mendustakan ucapanku. Ini kalau aku bilang ukhti, kamu juga bilang ukhti. Aku saudarinya. Sebab kalau engkau menjawab istri, berarti dikira aku berdusta. Kamu jangan mendustakan aku. Jawab sama. Fa inni akhbartuhum, karena aku sudah menghabarkan pada mereka, innaki ukhti, karena aku sudah menghabarkan pada mereka, engkau adalah saudariku. Wallahi ma 'alal ardi mu'minun, karena demi Allah enggak ada di dunia ini seorang mukmin pun selain aku, tidak ada seorang mukmin pun selain aku kecuali engkau. Jadi engkau saudaraku dalam Islam. Dusta bukan itu? Bukan. Namanya tauriyah. Tetapi saking salehnya Ibrahim, saking tingginya iman beliau, itu pun beliau khawatir ketika di padang mahsyar, ketika manusia mencari-cari siapa yang bisa memberikan syafaat, mereka mendatangi Ibrahim. Engkau Abul Anbiya, engkau diberikan oleh Allah keistimewaan, engkau. Apa jawaban Ibrahim? Nafsi. Diriku, aku pernah berdusta dengan 3 kedustaan, dan aku khawatir Allah akan murka kepadaku, dan seterusnya. Takut kepada Allah. Ini keistimewaan Ibrahim alaihissalam. 3 kali itu pun ternyata tauriyah, tapi takutnya kepada Allah sangat. Sebaliknya orang-orang sekarang mengaku muslimin, tapi gampang-gampang berdusta. Bukan tauriyah, benar-benar dusta. Tetapi dengan tenangnya gampang, Allah akan ampun. Enggak ada rasa takut sama sekali. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. فأرسل بها إليه فقام إليها. Maka dikirimlah utusan untuk mengambil Sarah, dan berdiri di hadapan raja. فقامت تتوضأ وتصلي, Maka ketika dibawa ke kerajaan, Sarah berdiri dan sholat. Faqalat Allahumma in kunta amant bika wa bi rasulik wa asanta farji illa ala zawji falatusallit alaiya yadal kafir. Ini doanya. Ya Allah, kalau engkau tahu bahwa aku ini beriman kepadamu dan beriman kepada rasulmu, dan engkau menjaga kehormatanku kecuali terhadap suamiku, dan aku juga menjaga diriku dan kehormatanku kecuali pada suamiku, maka jangan kuasakan terhadapku tangan orang kafir. Ini jangan sampai tangan orang kafir ini menyentuhku. Faghatta hatta raqada bi rijlihi al-ard. Faqalat Allahumma in yamut yuqalu hiya qatalathu fa ursil. Thumma qama ilaiha faqamat tatawadda wa tusalli wa taqulu Allahumma in kunta amantu bika wa bi rasulik wa asant farji illa ala zawji fala tusallit alayya hadha al-kafir fa ghatta hatta raqada bi rijlihi. Ketika doa seperti itu Allah kabulkan, maka orang itu tiba-tiba lumpuh, terjatuh dengan kakinya ke bumi, maksudnya raja tadi. Tadi riwayatnya tangannya kaku, membeku, dan di sini riwayatnya sampai terjatuh ke tanah. Sarah takut. Takut apa? Kalau sampai ini mati, raja ini, nanti mereka akan berkata aku membunuh raja. Maka doa lagi, ya Allah, kalau sampai ini mati, niscaya aku akan dianggap pembunuh. Maka raja itu sembuh lagi. Setelah sembuh lagi, akan mengganggu lagi. Sarah berdoa dengan doa tadi lagi. Terjadi lagi. Terjatuh lagi. Dan Sarah berkata lagi, ya Allah, kalau sampai dia mati, aku akan dianggap pembunuh. Sembuh lagi. Faursil fitzaniyah. Maka lepaslah pada yang kedua. Sampai ketiga kali terjadi. Faqala, setelah ketiga kali, apa kata raja? Wallahi ma arsaltum ilayya illa syaitana. Sungguh demi Allah, kalian tidak membawakan kepadaku kecuali syaitan. Irji'uha ila Ibrahim. Kembalikan orang ini kepada Ibrahim. Wa'atuha Hajar. Dan berikan hadiah seorang budak yang bernama Hajar. Faraja'at ila Ibrahim. Maka kembalilah kepada Ibrahim Sarah. Faqalat, asya'urta? Apakah engkau tahu apa yang terjadi? Innallaha qabbatil kafir wa akhdama walidah. Allah mengalahkan si kafir tadi, tidak bisa menyentuhku, malah dia memberikan hadiah kepadaku seorang budak perempuan yang bernama Hajar. Wa kana alaihi salam fi ardil Iraq. Dan beliau alaihi salam di negeri Iraq. Kejadian tadi di negeri Iraq. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kithira. Subhanakallahu bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.